Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazidah amma ba'd. Ya, mungkin nanti kita minta dari thalabah siapa, kemudian kalau mungkin kan dari kalangan ikhwah siapa, beberapa orang, ya, sambil melihat keadaan insyaallah. Demikian pula kalau ada anak-anak yang hadir dari madrasah thalabah, silakan menghafal, ya, dan kitab ini kitab yang masyhur sehingga tidak ada ruginya, bahkan banyak manfaatnya ketika seseorang berusaha untuk menghafal kitab ini, kitab Arba'in An-Nawawiyah insyaallah. Baik, kita baca hadis yang pertama dari kitab ini, yang kemudian nanti akan kita baca keterangan dari Al-Fauzan hafizahullah. Qala rahimahullah, الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردسبة البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Hadis yang pertama, hadis yang masyhur insyaallah, dari Amirul Mukminin. Ini laqab atau gelar karena beliau sebagai khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, ya, setelah Nabi wafat. Abu Hafs ini kunyah beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ini namanya. Umar bin Khattab Al-Faruq. Beliau mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Yani hijrahnya benar, sahih. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan, atau karena seorang wanita yang akan ia nikahi, maka ia telah berhijrah menuju, ya, sesuatu dengan apa yang telah ia niatkan. Hadis ini hadis yang sahih, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Nah, ini hadisnya pendek atau panjang ini? Hah? Pendek, ya, insyaallah. Ada yang sudah hafal? Sudah hafal? Kum. Hmm? Sudah hafal tadi? Sudah hafal? Ya, gerak. Nah, sekali baca sudah hafal, masyaallah. Ayah, fadal, baca. Ya. Dari awal an Amirul Mukminin. Yang terakhir. Man kanat lupa. Ya, insyaallah. Ada sudah hafal? Yang lain? Enggak apa-apa. Ya, sebelum kita baca syarahnya. Ada? Coba. Belum? Insyaallah nanti setoran. Nah. Labas ya. Ini pertama insyaallah. Kemudian hadis ini para ulama menerangkan tentang keutamaan, demikian pula kelebihan dibandingkan dengan hadis tadi yang lain. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan bahwa hadithun niyyah yadkhulu fi sab'ina baban min al-fiqhi. Nah, kata beliau rahimahullah bahwa hadithun niyyah, hadis tadi ini masuk pada 70 bab dalam pembahasan fikih. Hadithun niyyah yadkhulu fi sab'ina baban fil fiqhi atau min al fiqh. Naam. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah telah menyebutkan man arada ayusannifa kitaban falyabda bihadzal kitab. Barang siapa yang hendak menyusun sebuah kitab, maka hendaklah ia memulai dengan hadis ini. Ya, bihadzal hadis. Berkatan siapa? Abdurrahman bin Mahdi. Ya, seorang muhaddits alim. Demikian pula Abu Ubaid bin Salam rahimahullah beliau mengatakan, "Laisa fil ahadits ajma' wala aghna wala anfa' wala akthar fa'idatan minhu." Laisa fil ahadits, tidak ada dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam ajma' yang lebih mencakup, wala aghna yang lebih kaya faedahnya, wala anfa' dan yang lebih bermanfaat, wala aksar faedatan dan lebih banyak faedahnya daripada hadis ini. Ini yang berbicara para ulama muhaddithun, para fuqaha yang dikenal mereka sudah menghabiskan ya umur, ya masa muda, masa kecil bahkan ya, bahkan masa tuanya untuk talabul ilm, talabul hadis, menggali, mempelajari, bahkan sebelumnya mencari hadis-hadis Nabi. Ya, kemudian disusun dalam kitab-kitab mereka, kemudian ditransfer, ya, didakwahkan, diajarkan kepada murid-murid mereka. Ini pengalaman mereka. Nah, kata Imam Syafi'i dalam kesempatan yang lain, kata beliau, hadisun niyyah sulusul ilm. Hadis tentang niat ini, hadis Umar bin Khattab, ini sulusul ilm, sepertiga dari ilmu. Sepertiga dari ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan usulul Islam ala salasati ahadith. Landasan dan pondasi keislaman itu dibangun di atas tiga hadis. Tiga hadis. Hadis Umar, yang pertama hadis Umar, hadis ini, hadis tentang niat. Kemudian hadis Aisyah, nanti akan kita lalui, hadis tentang larangan untuk berbuat bid'ah. Wa hadis Nu'man bin Bashir. Ya, hadis yang menerangkan tentang hukum-hukum di dalam Islam, tentang perkara yang halal, perkara yang haram, demikian pula yang mutasyabih, yang syubhat. Ya. Nah, maka ini ya, keterangan dan penjelasan dari para imam terkait dengan hadis ini, menunjukkan agungnya hadis ini. Kalau demikian berarti kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang thalibul ilm, tentunya harus punya semangat dan kemauan yang kuat untuk menggali dan memahami hadis ini, ya, mencerna, kemudian mempelajari tentang faedah-faedah ilmiahnya itu seperti apa, yang kemudian harapannya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu tujuan utamanya, ya. Di samping ketika kita membaca dan mempelajari hadis dari Nabi, itu sebagai upaya kita untuk menumbuhkan al-mahabbah, kecintaan terhadap Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya, karena ada sebahagian itu sangat pobi, antipati dan benci bahkan dengan hadis Nabi. Bahkan sebagian mereka itu mencukupkan dengan Al-Quran, enggak butuh dengan hadis, enggak butuh dengan hadis. Ini kesalahan yang fatal. Ya, dan bisa dikhawatirkan keislamannya batal. Islamnya bisa batal. Menolak salah satu pondasi dan landasan yang inti di dalam Islam, yaitu hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, oleh karena itu Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, beliau mengatakan, "Idza sahhatil haditsu an Rasulillah alaihi salatu wasallam kanat bimanzilatil Qur'an tamaman fi tasdiqil akhbar wal 'amalu bil ahkam." Apabila telah sahih hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka perhatikan, kedudukannya sama seperti Al-Qur'anul Karim dalam hal membenarkan berita-beritanya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Sehingga enggak boleh dipandang sebelah mata, oh ini kan hadis saja. Padahal sahih. Itu sama seperti Anda menyatakan, ah ini kan cuma satu ayat dalam suratul Fatihah. Diremehkan. Hati-hati. Ya. Dahulu para salaf itu sangat keras dan tegas menyikapi orang-orang yang menyepelekan hadis-hadis Nabi. Ya. Bahkan orang-orang yang menentang hadis Nabi itu berada di jurang kebinasaan dan kesesatan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an beliau mengatakan, "Iyyaku washab ar-ra'y." Waspada dan hati-hatilah kalian dari ashab ar-ra'y. Ya, orang-orang yang mengagungkan akalnya, lebih mengedepankan pendapat pribadinya, ra'yu. Fa'innahum a'da'us sunnah, karena mereka sejatinya adalah musuh-musuh sunnah. A'yadhumul ahadith ayahfaduha, ya, sangat berat bagi mereka untuk menghafal hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berat. Ya. Ini ashabur ra'y. Faqalu bir ra'yi, sehingga mereka berbicara, berpendapat itu dengan akalnya, dengan ra'yunya. Fadallu wa adallu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena mereka tidak berpegang dengan hadis, tidak berpegang dengan dalil yang sahih, Al-Quran ataupun hadis, tapi dengan apa? Dengan ra'yu, dengan akal. Sehingga penting untuk kita tanamkan kepada setiap muslim, bahkan sejak dini, sejak kecil, dibiasakan membaca, menghafal, mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, terlebih menghafalnya, karena itu hujjah, ya, bagi seorang muslim, dan itu sangat bermanfaat. Ini disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, ya, perkataan yang barusan kita nukilkan tadi. Kemudian kita baca insyaallah keterangan dari Asy-Syarih Habibullah. Qala Bada'al mu'allifu rahimahullah hadhil ahadith bihadithi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa mutafaqun ala sihatihi. Rahul Bukhari fi sahihihi wa rahul Imam Muslim fi sahihihi fa huwa mutafaqun alayh. Al-Imam Nawawi rahimahullah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi alaihi rahmatullah, beliau mengawali atau memulai kitab Arba'in An-Nawawiyah dengan hadis ini. Hadis apa? Umar bin Khattab. Dan ini hadis yang disepakati tentang keabsahannya. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Ya. Wal muttafaqu alaihi bainal imamain al-Bukhari wa Muslimin huwa ashahul ahadith fi sunnati Rasulillah alaihi wasallam. Dan hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim ini merupakan hadis yang paling sahih dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Yang dari sini kita mendapatkan sebuah faedah bahwa hadis-hadis Nabi itu berbeda-beda tingkatannya dari sisi kekuatan keabsahannya. Yang paling tingginya dari maratibu as-sahih adalah marwal Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Keduanya meriwayatkan dalam dua kitab sahihnya. Ini yang paling tingginya. Ya. Sehingga kalau kita mendapati di dalam kitab para ulama disebutkan ya, qala sahabi qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian di akhir disebutkan rawal Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaih, kemudian betul setelah di cross check itu muttafaqun alaih, maka ini ashahul hadis, hadis yang paling sahih. Ya. Namun tentunya butuh di cross check. Butuh di cross check. Terkadang ada sebagian yang mengetahui hal ini kemudian mengelabui kaum muslimin. Hadisnya mungkin di dalam kitab hadis tapi bukan Bukhari dan Muslim, kitab sunan misalkan. Tapi disengaja sebutkan muttafaqun alaih. Kenapa? Agar supaya mudah diterima oleh kaum muslim. Padahal hadisnya dhaif, bisa jadi. Ya, sehingga butuh ketelitian dan mengcrosscheck keabsahan dan kevalidan dari hadis tersebut dari sisi literatur atau referensinya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah marwal Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah marwah Muslimun fi sahihihi, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan dengan memenuhi syarat Bukhari. Dengan memenuhi syarat Bukhari dan tidak ada di dalam Sahih Bukhari. Ya, mungkin dalam kitab Sunan atau kitab Musnad atau yang lainnya. Yang kelima adalah hadis yang diriwayatkan memenuhi persyaratan Imam Muslim. Ini yang ke Nah. Betul ya, terima ya. Yang setelahnya adalah hadis yang disebutkan dalam kitab-kitab Sunan ataupun Musnad. Ya. Nah. Ini di antara maratibu as-sahih, tingkatan dari hadis-hadis sahih. Kemudian wasadara al-muallif rahimahullah mu'allafahu bihadzal hadis litadzkiri bin niyyah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengawali dan memulai kitab beliau ini dengan hadis ini. Apa tujuannya? Litadzkiri bin niyyah, untuk mengingatkan akan pentingnya masalah niat. Ini yang pertama. Sebagai nasihat, peringatan, tanbih kepada kaum muslimin untuk perhatian dengan permasalahan niat, karena ini urgent, tidak bisa ditawar. Ya, harus diluruskan, harus dibenarkan. wa anal muallifa wa ghayruhu min kulli man yaqumu bi amalin salihin yajibu an yakuna sadiran an niyyatin khalisatin lillahi azza wa jall. Sehingga beliau muallif rahimahullah, dan selain beliau ya, dari para ulama yang berupaya untuk beramal saleh, bukan hanya para ulama, kaum muslimin yang hendak mengamalkan sebuah amalan yang saleh, maka wajib ya, mengedepankan dan memunculkan, menghadirkan niat yang ikhlas lillahi azza wajal ketika ia beramal. Dengan hadis ini, kalau kita faham ya, terjemahannya, kemudian maknanya dan faedah-faedah ilmiahnya insyaallah, ya, itu sebagai nasihat ya. Kama anna al-Imam al-Bukhari rahimahullah saddara sahihahu bihadzal hadis tadzkiran binniyah. Dan ternyata Imam Bukhari beliau juga memulai kitab Sahih Bukhari dengan hadis ini. Ya, sekaliber ya, sebesar Imam Bukhari yang para ulama sudah mengakui, bukan orang awam yang mengakui, kaum muslimin dah. Yang sudah mengakui tentang keilmuan ya, dan fikih Imam Bukhari rahimahullah. Ya. Beliau mengawali kitab Sahih Bukhari dengan hadis ini. Sebagai apa? Tadzkiran binniyah, sebagai peringatan, tanbih akan pentingnya memperhatikan masalah niat. Wa anal muallif wa ghayruhu yajib an yatadhakkara hadzal haditha 'inda kulli 'amalin ya'maluhu fa yukhlisuhu lillahi 'azza wa jalla. Sehingga muallif rahimahullah dan yang lainnya dari kaum muslimin, para ulama, wajib untuk memperhatikan dan mengingat hadis ini setiap hendak beramal saleh, agar ia mengikhlaskan niatnya di dalam beramal, agar apa, li alla yakuna amaluhu ta'aban bila faidah, agar supaya amalnya tersebut tidak sia-sia yang tidak memiliki faedah. Kan sayang ya, sudah beramal capek, amalannya besar, letih ya, bersusah payah ya, bahkan memaksakan diri ya, tapi ternyata niatnya naudzubillah rusak ya, tidak ikhlas, tidak tulus, ini akhirnya sia-sia amalannya dan tidak mendapatkan faedah pahala sama sekali naudzubillah. Ya, seperti amalannya kaum munafiqin, orang-orang munafik. Mereka secara zahir menampakkan keislaman. Mereka bersyahadah, mereka sholat. Bahkan sholatnya bukan sekedar di belakang imam dari imam muslimin, di belakang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka bersedekah, membayar zakat, bahkan mereka berjihad bersama Rasulullah sebagainya. Namun apakah amalan mereka bermanfaat? La. Kenapa? Adamul ikhlas fi niyyah. Gak ada keikhlasan, gak ada kejujuran. Ya, kalau bahasa perusahaan apa? Integritas. Tidak ada integritas di dalam beramal. Ya, sering kita mendapati di kantor-kantor itu. Anda memasuki wilayah integritas, kejujuran dalam bekerja, ketulusan di dalam berkarya. Dalam beramal lebih-lebih. Ya. Baik yang kecil ataupun yang besar. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah, Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan apa? Rubba amalin saghirin tu'adhimuhun niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Bisa jadi amalan yang kecil menjadi besar karena niat. Niat yang apa? Niat yang tulus, niat yang ikhlas. Dan bisa jadi sebaliknya, amalan yang besar naudzubillah menjadi kecil dikarenakan niat yang buruk, niat yang rusak. Nah, seorang thalabul ilm belajar, menghadiri majelis ilmu, nyantri, mondok, atau yang menghadiri halaqah-halaqah ilmu meskipun bukan santri, kalau niatnya tulus dan jujur, 1 menit, 2 menit, 30 menit, 1 jam ia duduk, apalagi daurah berjam-jam, sekian sesi, ya ikuti. Amalan besar ini. Kalau ya jujur, ikhlas, insyaallah besar pula pahalanya. Besar. Belumlah ia mendapatkan faedah-faedah ilmiahnya, menjadi tersemangati ya untuk berilmu, untuk belajar, untuk beramal, untuk berdakwah, untuk bertahan di atas Islam, istiqomah, tegar dan sabar. Belumlah itu, sekedar duduknya saja. Kalau dia ikhlas, jujur, mengentaskan kejahilan dari dirinya, menghilangkan kebodohan dari dirinya, dan hendak memberikan manfaat kepada keluarganya, kepada anaknya, dan bahkan kepada masyarakat kaum muslimin, besar pahalanya, ikhlas. Ini diantara indikatornya, diantara tandanya seperti itu. Tapi kalau mohon maaf, niatnya enggak jujur, ya ngaji belajar sekedar untuk koleksi maklumat, biar banyak pengetahuannya, biar pinter debat, pinter ngomong, tampil di depan. Kalau debat enggak mau kalah. Kenapa? Banyak amunisinya, banyak ilmunya, tapi enggak diamalkan, sekedar pinter ngomong saja. Na'udzubillah, enggak manfaat. Ya. Belajar sampai sekian tahun, yang dicari ternyata titelnya, nggak ikhlas, percuma. Ya, tanpa kita mengabaikan ilmu yang ia pelajari, tapi kalau sudah niat yang rusak, seperti kata Ibnu Baruq rahimahullah, tuzahiruhun niyyah, niat yang jelek, niat yang rusak akan mengecilkan, ya, amalannya. Bahkan bukan hanya kecil, bisa jadi nggak bermanfaat sama sekali. Ya Allah musta'an. Kemudian, wahadal hadits min al ahaditsil jawami'. Dan hadits ini termasuk di antara hadits-hadits yang paling mencakup. Ya. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalam qad utiya jawami'al kalim wa fasl al khitab. Dan Rasulullah telah Allah berikan kepada beliau jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang ringkas, wa fasl khitab, kalimat-kalimat yang jelas. Ringkas, jelas. Ya, tidak panjang kali lebar kayak wartawan. Sumber berita satu kalimat. 3 jam dia koleksi jadi berapa lembar? Sisanya bohong. Ya. Ditambahi, dibumbui, di ini macam-macam, digoreng sama dia. Ya, sehingga enak dibaca padahal 90% dusta, yang benar cuma 10%. Ya. Ini kalamnya orang-orang sekarang. Nauzubillah. Ya. Panjang durasi ngomongnya tapi enggak berbobot. Kayak orang-orang filsafat itu kalau ngomong, nauzubillah. Ya. Kadang kita memperhatikan ini orang waras enggak sih? Ya. Tapi orang yang mendengar itu, ini orang pintar sekali sampai saya sendiri nggak paham apa yang disampaikan. Ya. Lah, kalam Rasul nggak seperti itu. Kalam Rasul ringkas, tapi padat, padat isinya dan jelas. Ya. Hadis yang barusan kita baca di awal saja, sekedar baca. Kemudian tahu terjemahannya, oh maknanya demikian, oh artinya seperti ini. Langsung, paling tidak ada kesimpulan. Paling tidak ada kesimpulan. Ya. Wa kana yatakallamu bi kalimatin yasiratin tajma'u 'uluman ghaziratan wa khairatin katsirah. Dan adalah Rasulullah beliau senantiasa berbicara dengan kalimat-kalimat yang ringan yang mengumpulkan ilmu-ilmu yang sangat banyak dan kebaikan yang melimpah ruah. Wa hadzal haditsu, dan hadis ini qala anhu ahlul ilm, sebagian ulama mengatakan innahu ahadul ahadits al arba' allati yaduru 'alaiha al islam. Hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, merupakan salah satu hadis dari 4 hadis yang menjadi poros Islam. Menjadi poros Islam. Inti dalam Islam berputar, berkisar pada 4 hadis ini. Bukan berarti yang lainnya enggak penting. Jangan salah paham. Bukan berarti yang lainnya enggak perlu dikaji, enggak perlu dihafal, enggak perlu dipelajari, enggak perlu disyarah, dijelaskan. Enggak, bukan itu. Itu penjelasan tambahan. Intinya ini. Itulah. Ya. Apa empat hadis itu? Wahia. Awalan, perhatikan hadal hadis. Itu hadis innamal amalu binniyat. Hadis yang barusan kita sebutkan di awal tadi. Salian hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Insyaallah ini juga ada dalam kitab ini. Hadis Nu'man bin Bashir. Salisan hadis izhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Ini juga nanti ada babnya, hadis yang ketiga ini. Rabi'an hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini juga ada dalam kitab ini. Jadi empat hadis ini yang sebagian ulama menyebutkan termasuk poros Islam, itu alhamdulillah semuanya ada dalam kitab ini. Tapi hadis yang keberapa, ya mohon bersabar ya. Nanti akan tiba waktu dan masanya. Ya. Walihada yaqulun nadhim, oleh karena itu sebagian yang menyebutkan dalam untaian bait syair disebutkan oleh Al-Hafidz Abul Hasan Tahir bin Mufawwiz Al-Mu'afiri Al-Andalusi rahimahullah, kata beliau, umdatud din indana kalimatun arba'u min kalami khairil bariyati ittaqi syubuhati wazhad wa da'ma laisa ya'nika wa'malan biniyatin. Sandaran agama Islam menurut kami itu ada empat hadis yang bersumber atau yang berasal dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kemudian beliau sebutkan ittaqi syubhat, hadis yang pertama tentang hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang kedua wazhad, hadis yang kita sebutkan tadi pada poin yang ketiga, isal fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Demikian pula hadis ya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ini yang ketiga. Kemudian wa'malan binniyah, ini hadis yang keempat, yaitu hadis tentang niat. Ya, ini semuanya ikhwani fiddin azakumullah menerangkan tentang kedudukan hadis innamal a'malu binniyat di dalam Islam sebagai tambahan dari apa yang kita sebutkan di awal tadi. Ya, bagaimana perkataan Imam Syafi'i, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Ubaid bin Salam, kemudian a'immah yang lainnya. Ya. Hadhihi arba'atu ahadits. Inilah empat hadis. Qalu ittaqi syubuhat, hadha akhiru hadits, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Wazhad hadha min hadith, izhad fima aidin nas. Ini boleh sebutkan ya. Kemudian sekarang kita mulai masuk pada pembahasan hadith ya. Matan dari hadith ya. Kalau sahabatnya siapa? Umar bin Khattab ya. Al-Faruq Abu Hafs. Kata beliau, qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Innama, sini perhatikan, innama adatu hasrin tuzbitul hukma lima ba'daha wa tanfihi amma qablaha. Kata innama sering kita jumpai ya, sering kita baca dalam Al-Quran. Innama, innama, ini adalah kata yang menunjukkan pembatasan, menetapkan hukum yang setelahnya dan menafikan dari hukum yang sebelumnya ya. Sehingga kalau dikatakan di dalam Al-Quran, misalkan sebutkan di sini, Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang fakir dan miskin. Ya. Jadi pembatasan. Innama. Dalam ungkapan yang lain bisalah kita bahasakan, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dan ini ada kelanjutannya, misalkan itu diberikan kecuali kepada orang-orang fakir dan miskin dan yang setelahnya dan setelahnya. Karena ayat ini terkait dengan mustahik zakatul mal. Ya. Demikian pula hadis innamal a'malu binniyat. Ini maknanya tidaklah amalan-amalan itu diterima oleh Allah sah sahih kecuali dengan niat. Berarti kan ada pembatasan di situ. Ada pembatasan. Ya. Nah. Dan ini yang menunjukkan kelebihan bahasa Arab. Ya. Simpel ungkapannya tapi padat maknanya. Ya. Berpindah tempat saja sebuah kata itu maknanya bisa jauh. Ya. Contoh dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya na'buduka wa nasta'inuka. Ini asalnya. Kami menyembah kepada Engkau ya Allah dan kami memohon pertolongan kepada Engkau ya Allah. Kalau ini ungkapannya itu masih membuka peluang. Adanya kemungkinan seseorang itu kadang beribadah kepada Allah tapi kadang beribadah kepada selain Allah. Kadang ia memohon pertolongan kepada Allah tapi juga terkadang ia meminta bantuan kepada selain Allah. Kenapa? Karena tidak ada pembatasan. Na'buduka wa nasta'inuka. Namun ketika Allah mengedepankan dan mendahulukan oblum, subjek dan predikatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beda maknanya, jauh. Hanya kepada Engkau ya Allah, menafikan yang lain. Ya, kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah wa nasta'in wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi yang disembah, yang dimintai tolong hanyalah Allah, yang lainnya enggak. Inilah kelebihannya dalam ilmu tata bahasa atau nahwu di dalam bahasa Arab. Ada faedah-faedah lebih yang dalam bahasa selain bahasa Arab. Demikian pula ini. Ini juga sama dari sisi faedahnya, meskipun konteksnya berbeda. Ya, kalau tadi mendahulukan objek sebelum fiilnya, sebelum predikatnya. Kalau ini dengan satu kata innama, ini maknanya sama dengan yang tadi. Ya. Asru ma'nahu itsbatul hukmi lima ba'daha wa nafyu 'amma qablaha. Dan adatul hasr itu maknanya adalah menetapkan hukum. Ya. Apa yang ada pada setelahnya dan menafikan hukum dari apa yang sebelumnya. Sehingga di sini qauluhu innamal a'malu ay i'tibarul a'mal indallahi jalla wa ala binniyat ay bimaqasidi ashabiha. Maknanya berarti sesungguhnya amalan itu di sisi Allah tergantung dengan maksud dan tujuan itikad dari yang mengamalkan. Kalau niatnya tujuannya itu baik, keinginannya adalah bagus, maka Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya. Makanya Rasulullah menyertakan ya, setelah innamal a'malu binniyat, Nabi tegaskan wa innamalikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan meraih dan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah ia niatkan. Ya. Ini. Maka di sini kata beliau habibullah wa niyatu, lalu apa niat itu? Ya. Ada sebagian kan orang tuh yang penting nawa itu. Yang penting nawa itu niat. Yang penting sudah punya niat, ya masalah nanti-nanti. Yang penting sudah niat. Apa sih maksudnya niat itu? Yang itu dalam ibadah itu wajib ada, harus ada. Apa itu niat? Jam'u niyah wa hiya al-qasdu fil qalbi. Niat itu niat. Niat nun ya alif ta. Itu jamak di niyah. Niyatun. Apa maknanya? Al-qasdu fil qalbi. Keinginan dan maksud ya, di dalam hati. Di dalam hati. Itulah niat. Jadi kalau kita membaca dalam pembahasan apa misalkan fikih ya, syarat sholat misalkan, harus ada niat. Maksudnya apa? Keinginan, kesadaran di dalam hati untuk sholat. Makanya kalau seorang itu sholat secara zahir, takbiratul ihram lengkap sampai salam, gak ada yang tertinggal, tapi ternyata gak sadar, berarti kan gak ada niat, gak sah sholatnya. Biar bagus kayak apa? Berarti niat ini memiliki posisi penting dalam sebuah amalan. Sehingga inilah pengertian niat, al-qasdu fil qalbi. Sehingga di dalam amalan di dalam beribadah yang disyaratkan niat, bukan melafadzkan niat. Bukan melafadzkan niat. Adapun at-talafudz bin niyyah ini tidak disyariatkan, tidak disunnahkan oleh Rasulullah dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, bahkan para sahabat, bahkan para ulama yang setelahnya, oleh tabi'in, tabi'in, tidak ada. Ya, munculnya belakangan at-talafud bin niyyah, dan itu tidak dibutuhkan di dalam sebuah amalan secara umum. Ya, at-talafud bin niyyah, melafadzkan niat. Yang wajib niat, di mana? Niat dalam hati, keinginan. Terus, mungkin ada yang bertanya lagi, kalau begitu, apakah boleh seorang itu diam lisannya tapi hatinya berbicara? Maksudnya, ketika dia mau sholat, ya, dia meniatkan dalam hatinya, dia berbicara, saya ingin sholat duhur, saya ingin sholat isya 4 rakaat. Enggak berbicara, tapi hatinya berbicara. Boleh seperti itu? Tidak disyariatkan pula. Ya. Tidak perlu niat itu Anda lafadzkan dengan lisan, disuarakan, ada hurufnya keluar. Dan tidak perlu Anda bicarakan dalam hati, tapi sekedar keinginan Anda untuk sholat cukup. Itu sebagai niat. Dan itu yang diinginkan di dalam syariat. Anda berangkat dari rumah, ya, menuju masjid, berarti kan ada kesadaran untuk sholat. Anda berwudu untuk apa? Sholat isya. Ada kesadaran, dan itulah niat. Dan itu cukup. Gak perlu ditegaskan, kemudian ditambahkan dengan melafadzkan niat. Bahkan ini, kata para ulama, termasuk tashwish bisholah. Ya, bisa menimbulkan kegaduhan. Terlebih ketika dikeraskan, disuarakan begitu. Nah, ya intinya ini tidak disyariatkan. Sehingga falaisatil ibratu bisuratil amal, sehingga bukanlah yang menjadi inti adalah amalan secara zahir. Wa innamal ibratu biniyatil amil, namun yang menjadi barometer dan standar adalah niat dari yang mengamalkan. Fa in kana qasduhu wajhallah sara amaluhu lillah. Sehingga apabila maksud dari mengamalkan tadi adalah dalam rangka mengharapkan wajah Allah, maka amalannya berarti lillah, ikhlas karena Allah. Wa in kana qasduhu li ghairillah sara amaluhu li ghairillah. Namun sebaliknya, kalau dia ternyata niatnya untuk selain Allah itu banyak. Ya, mungkin untuk patung, untuk ruh-ruh halus, untuk penunggu tempat tertentu, untuk seseorang ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan posisi dan jabatan, kemasyhuran, popularitas dan seterusnya. Inilah ghairillah semuanya. Jaga gengsi, prestise dan seterusnya. Inilah ghairillah. Kalau seorang beramal tujuannya itu, berarti li ghairillah. Berarti apa? Sara amaluhu li ghairillah, berarti amalannya tersebut bukan untuk Allah dan tidak sah. Mungkin secara zahir dia gugur kewajiban, sudah enggak diwajibkan sholat lagi. Kenapa? Sudah sholat dia, tapi pahala jangan diharapkan. Alhamdulillah. Kenapa? Rusak amalannya. Itu kalau sholat. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Sehingga hadis ini hadis yang sangat penting, ya, untuk sebagai pembuka, ya, dan sekaligus sebagai tadzkir bagi kaum muslimin agar perhatian dan memperhatikan, mengintrospeksi, mengevaluasi, ya, niat-niat dan tujuan-tujuan di dalam beramal, ya. Nah, karena seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri Al-Kufi Abu Abdillah rahimahullah, kata beliau, tidak ada yang lebih berat, yang lebih sulit untuk aku obati, ya balik, ya. Nah, laisa syai'un, ya, asyaddu 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya. Ya, tidak ada yang lebih berat dan lebih sulit untuk aku obati, ya, daripada niatku. Kenapa? Karena niat itu berbolak-balik, enggak jelas. Ya. Kadang sudah dari mulai awal sudah bagus nih. Tapi pertengahan mau selesai, ada aja itu. Setannya itu datang itu. Ada aja. Nah, ini memang perjuangan. Lah, kita sebagai seorang muslim yang sudah ngerti dan paham, apalagi sudah hafal hadis ini, ya harus ada pemberontakan gitulah. Pemberontakan ke siapa? Ke syaitan, penentangan. Saya enggak suka, saya enggak ridho seperti ini. Saya rugi kalau seperti ini. Ada upaya untuk menolak itu. Dan itu insya Allah nilai plus. Nilai plus. Bagus, berarti ada upaya untuk menghilangkan itu. Tapi kalau dibiarkan, oh iya iya, oh iya iya, oh iya iya, memang saya pantas dapat ini, saya dapat pujian, dapat ini, wah ini bahaya. Na'udzubillah. Sebab dari niat-niat yang buruk, dan Allah berikan taufik kepada kita ya untuk senantiasa ikhlas di dalam beramal dan lurus di dalam melakukan amalan-amal ibadah. Tapi sampai di sini insyaallah, semoga bermanfaatnya sedikit ini. Bismillah, kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.